الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan fiqih dari kitab Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam, yang pada hari Jumat yang lalu kita sedang membahas hadis ke-123. Matan hadisnya pernah sudah kita bahas, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika istrinya sedang haid. Kata Nabi SAW, yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar. Dia harus bersedekah dengan satu dinar atau dengan setengah dinar. Hadis ini takhrijnya sudah dijelaskan kemarin, dan Syaikh Al-Albani hafizahullah rahimahullah pun menerangkan bahwa hadis ini sahih sebagaimana yang beliau terangkan dalam Irwaul Ghalil juz pertama halaman 217, hadisnya nomor 197 dari kitab ini. Faedah dari hadis ini sudah kita jelaskan kemarin, bahkan juga penjelasan medis tentang bahayanya menggauli istri yang sedang haid. Lalu kita sekarang akan bahas tentang ikhtilaf para ulama, apakah ini wajib ataukah tidak. Kata Syekh Al-Bassam, ikhtilaf al-ulama'u fi hukmi kafaratil wad'i fil haid. Para ulama telah ikhtilaf tentang hukum kafarat, hukum denda dalam menggauli istri yang sedang haid. Fa dhahaba al-Imam Ahmad ila wujubiha 'ala man wati'a fi farjil haid. Wa 'alaiha hiya aydan kafarah in tawa'athu. Imam Ahmad telah berpendapat bahwa hal itu wajib, kifarat itu wajib bagi laki-laki yang menggauli istrinya pada waktu haid. Kewajiban ini pun juga ditimpakan kepada wanita, kepada istri, apabila istri pun berhasrat untuk bergaul ketika haid. Itu kata Imam Ahmad. Adapun kifarat dengan satu dinar atau setengah dinar, ini disebut wajib mukhayyar berdasarkan bab ini. Mukhayyar itu boleh memilih antara satu dinar atau setengah dinar berdasarkan hadis ini. Sedangkan tiga imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, berpendapat tidak ada kifarat baik bagi suami ataupun istri. Dan kata Imam At-Tirmidzi, ini merupakan pendapat ulama Amsar, ulama di beberapa negeri. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, fayastaghfirullah, dia hanya harus istighfar harus apa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk ikhtilaf tentang wajib tidaknya membayar kifarat bagi suami istri yang berhubungan dalam keadaan haid. Lalu disebutkan wal aslu anna dhimmata bari'atun illa an taquma al hujjah. Adapun orang-orang zimmah, orang-orang yang kafir tetapi hidup di bawah kekuasaan pemerintah Islam, maka mereka bebas, tidak terkena dengan itu. Sedekah apa namanya? Denda, kifarat. Harus satu dinar atau setengah dinar, kecuali kalau ada hujjah. Salam. Qala Ibnu Abdul Bar, hujjatu man lam yujibil kafarah idtirabul hadis wa anna dhimma 'ala al bara'ah hujjah hujjatu man lam yujibu adama sihhatil hadis indahu. Mungkin nonnya mestinya ahsannya dibuang. Kata Ibnu Abdul Bar, hujjah bagi orang-orang yang tidak mewajibkan kifarat adalah karena hadis ini mudharib. Mudharib itu artinya goncang. Adapun bahwa zimmah itu terbebas dari denda tadi, ini merupakan hujjah bagi orang-orang yang tidak mewajibkan karena tidak sahnya hadis ini menurut mereka, tidak sahihnya. Ammal mujibun fayarawna sihhatal hadis wa annahu salihun li ijabi hukmin syar'i. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan, mereka berpendapat sahihnya hadis ini dan hadis ini merupakan hadis yang sahih atau boleh atau apa namanya layak untuk ditetapkan sebagai hukum syar'i. Dan hadis ini kata Syekh Al-Basam dikuatkan oleh Imam Ahmad dan beliau berpendapat untuk beramal dengan hadis ini, sebagaimana juga sekelompok ulama lainnya telah beramal dengan hadis ini. Kata Syekh Al-Albani, sanaduhu sahihun sahahu jama'atu minal mutaqaddimin wal mutaakhirin wa akhrajahu ashabu sunan wal baihaqi bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa sahahu al-hakim wa wafaqahu al-zahabi wa ibn daqiqil ind wa ibn qayyim wallahu a'lam. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih sanadnya, disahihkan oleh sekelompok ulama baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Daqiqil Ain serta Ibnu Qayyim wallahu a'lam. Jadi karena hadis ini sahih, maka dia harus dijadikan pegangan untuk menetapkan hukum dalam masalah ini. Lalu tentang ikhtilaf para ulama dalam hal apakah satu dinar atau setengah dinar, apakah ini takhir, boleh memilih, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, qila ad-dinar awalul haid wa nisfu ad-dinar lil-wadi fi akhirih. Wa yu'ayyidu hadha anna ad-dam fi awwali ayyamihi aghzaru wa ashaddu fi isabatil adha minhu fi akhirih. Pertama adalah denda satu dinar itu kalau dilakukan di awal haid. Kalau di awal haid, baru pertama, hari pertama atau kedua, kemudian berhubungan, satu dinar dendanya. Adapun setengah dinar itu kalau dilakukan di akhir, sudah hari kelima, keenam, hampir apa? Hampir selesai tapi enggak sabar kemudian melakukan, maka setengah dinar. Ini dikuatkan bahwa darah pada awal-awal hari-hari haid itu lebih melimpah dan lebih dahsyat di dalam, lebih keras di dalam menimbulkan penyakit dibanding pada akhir masa-masa haid. Ini pendapat yang pertama tentang takhir tadi. Jadi kalau satu dinar itu pada awal-awal haid, kalau setengah dinar pada akhir-akhir haid. Kedua, waqila inna takhira baina dinar wa nisfid dinar katakhiril musafir bainal qasr wal itmam wa yamilu ila hadha syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahwa takhir atau boleh memilih antara satu dinar atau setengah dinar, ini tak ubahnya seperti seorang musafir. Orang yang bepergian boleh memilih antara qasr dengan tam. Tam itu tidak qasr, 4 rakaat. Dan yang cenderung kepada pendapat ini diantara adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini termasuk wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu boleh memilih manapun diantara dua pilihan itu tanpa harus memilih salah satu. Boleh salah satu diantaranya, tidak harus ini gitu. Yang lain tidak boleh, tidak begitu. Adapun kadar satu dinar, kalau ditimbang kira-kira 4 seperempat gram. 4 gram seperempat. Nah, 4 gram seperempat atau 4,25 gram. Dan Asy-Syaikh memilih pendapat ini dan disebut la yujziu illal madrub. Tidaklah mencukupi kecuali dibayarkan madrubnya, harganya. Madrub itu apa? Kalau dinar kan uang emas. Kalau sekarang di Arab Saudi sini bukan dinar tetapi real. Yang dinar itu di Kuwait. Tapi beda kadarnya atau kursnya dengan yang ditetapkan di sini. Jadi madrub itu artinya harganya. Anggap saja kalau emas sekarang 60 ribu kali 4 0,25 gram, kira-kira 300 ribuan. Karena di sini li'anna dinar ismun lil madrub wastadharahu fil furu. Jadi dinar ini merupakan nama mata uang. Bukan mata uang, bukan apa namanya? Bukan uang, tapi nama dari mata uang. Dinar itu 4,25 gram emas. Itu harganya segitu. Berapa real kalau di real Saudi, berapa rupiah kalau dirupiahkan, berapa dolar kalau didolarkan. Ammal masyhuru minal madhhab fayujziul madrub wa ghairuhu au qimatuhu minal fiddati faqat wallahu a'lam. Adapun yang masyhur dari madhab Imam Ahmad cukup dicukupi baik madrubnya ataupun harganya dari fiddah atau dari perak yang seharga dengan timbangan 4,25 gram emas tadi. Wallahu a'lam. Itulah ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Kita anggap selesai pembahasan hadis ke-123 tadi. Kita teruskan ke hadis nomor 124. Hadis nomor 124 ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idha hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih. Bukankah seorang wanita apabila dia haid, dia tidak boleh sholat dan tidak saum. Hadis ini muttafaqun alaih, dari suatu hadis yang panjang. Lengkapnya hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri Lafadznya adalah kata Abu Sa'id, kharaja Rasulullah SAW fi adha au fi fitrin ilal musalla. Famarra ala nisa faqala ya ma'syaran nisa fasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahli an-nar. Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW keluar dari rumah untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Beliau keluar ke musalla. Maksudnya musalla itu lapang, tanah lapang. Lalu beliau melewati para wanita, lalu beliau berkata, wahai kelompok wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya aku melihat kalian ini merupakan penghuni terbanyak dari ahli neraka, penghuni neraka yang terbanyak. Iya, diperlihatkan kepadaku bahwa kalian ini, itu maksudnya. Tapi saya ambil terjemahan yang bakunya dalam bahasa Indonesia. Diperlihatkan kepadaku kalian ini sebanyak-banyak ahli neraka gitu. Lalu saya tadi terjemahkan, aku melihat kalian ini, ya aku diperlihatkan kepadaku kalian merupakan penghuni neraka yang paling banyak. Fakulna wabima ya Rasulullah. Maka para wanita bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tukfirnal la'an wa takfurnal ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, karena kalian terlalu banyak melaknat. Dalam riwayat lain disebutkan, tukfirna syakwa, kalian terlalu banyak mengeluh. Watakfurna al-ashir, dan kalian banyak kubur kepada ashir. Ashir maksudnya suami. Atau bu'lun. Takfurna al-bu'al dalam riwayat lain. Kalian terlalu banyak kufur kepada suami. Aku tidaklah melihat manusia yang kurang akal dan kurang dinnya dibandingkan dengan laki-laki daripada kalian. Kulna, para wanita bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah? Apa bukti atau tanda atau mengapa disebut bahwa din kami dan akal kami kurang wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, alaisa syahadatul mar'ah mitla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian laki-laki? Kulna, para wanita menjawab, bala, benar. Qala fadzalika min nuqsani aqliha, dan ini merupakan bukti kurangnya akal mereka. Jadi akal wanita itu dianggap setengah dari akal ikhwan. Lalu kata Nabi Muhammad, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Dan bukankah apabila wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak saum? Qulna bala. Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Fadhalika min nuqsani diniha. Itu merupakan bukti kurangnya agama mereka. Nah, ini hadis panjang, lengkapnya hadis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain Abu Sa'id al-Khudri, ada sahabat lain yang meriwayatkan, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW menyatakan dengan lafaz yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aitukunna. Al-hadith mitlahu illa annahu qal, wa tamkuthul layali ma tusalli wa tufthiru fi ramadhan fa hadha nuqsanud din. Kata Rasulullah SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sungguhnya aku melihat kalian adalah sebanyak-banyak penghuni neraka. Lalu di akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, kalian tinggal tidak sholat selama beberapa malam, dan kalian berbuka di bulan Ramadan selama beberapa hari, dan ini merupakan tanda kurangnya agama kalian. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Itulah lengkapnya hadis yang kita sedang bahasin. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, tahrimus shalah 'alal haid wa 'adamu sihhatiha minha law shallatha wa laysa 'alayha qada'u ayyami haidiha ba'da tuhri. Pertama, haramnya salat bagi wanita yang haid dan tidak sah apabila wanita itu salat dan tidak ada qada selama masa haidnya setelah mereka suci. Ini yang pertama, haram bagi mereka sholat. Kedua, tahrimu siyam alal haid, walakin tuqda qadra ma aftaratu ayyama haidiha. Kedua, haramnya saum bagi wanita yang haid, tetapi wajib diqadha selama dia berbuka pada waktu hari-hari haidnya. Jadi dua ibadah ini adalah haram, baik sholat maupun saum bagi wanita yang sedang haid. Ketiga, berkata Imam Ibn Munzir dan Al-Wazir Ibn Hubairah dan An-Nawawi, ajma'al ulama'u ala wujubi qadha'i saum ala al-haid wa suquti fardhi shalah anha fi ayyami haidiha lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kata mereka, para ulama telah ijma tentang wajibnya mengqada' shaum bagi wanita yang haid dan gugurnya kewajiban salat bagi wanita haid selama masa haid. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, dulu kami diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kata para ulama, al-farqu bainahuma anna as-salata tataqarrar wa lam yujab qadha'uha lil haraj bi khilafis saum wallahu a'lam. Perbedaannya, kenapa salat tidak diqadha sedangkan saum diqadha? Perbedaannya karena sholat itu berulang sehari 5 kali. Kalau 7 hari berarti 35 kali. Sedangkan karena sholat itu berulang, tidaklah diwajibkan mengqadha karena sulitnya melaksanakan hal itu. Berbeda dengan saum. Kalau saum bilangannya ini mudah. Wallahu a'lam. Apakah semua kaum muslimin sepakat tentang tidak wajibnya diqadha baik sholat ataupun saum? Ternyata tidak. Yang ijma itu, yang sepakat itu hanya ulama. Ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat tetap harus sholat atau minimal boleh sholat dan tetap boleh saum. Nah, yang berpendapat seperti ini adalah Haruriyah yang dikenal dengan sebutan lain yaitu Khawarij. Syekh Al-Albani hafidz rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil juz pertama halaman 221 ketika membahas tentang hadis ini, beliau memberikan sedikit komentar atau agak banyak komentar tentang pendapat Haruriyah atau Khawarij yang membolehkan sholat dan saum bagi wanita yang sedang haid. Haruriyah itu bentuk muannats dari haruri, dinisbatkan kepada satu tempat yang bernama Harura. Harura ini berjarak kira-kira 2 mil dari Kufah. Wa yuqalu liman ya'taqidu madhhab al-khawarij haruri. Dan orang-orang yang mempunyai i'tikad madhab khawarij disebut haruri. Kenapa? Li'anna awwala firqatin minhum kharaju an ala Ali radhiyallahu anhu bil baldatil madhkura fastaharu bin nisbati ilaiha. Karena kelompok yang pertama memerangi Ali radhiyallahu anhu itu keluar dari negeri ini, dari negeri yang namanya Harura tadi. Maka terkenallah mereka itu dengan sebutan haruriyin atau haruriyat kalau wanita-wanitanya. Asalnya berasal dari tempat. Kemudian karena tempat itu merupakan markasnya orang-orang Khawarij, maka Khawarij itu sering disebut dengan Haruri, Haruriyin. Seperti Degolan gitulah. Orang-orang yang berfaham ke sana disebut Prodeg atau Degolaniyin, Degolaniyun. Fahamnya Ja'fariyah. Dinisbatkan kepada Ja'far Umar Talib. Hadallahu wa iya wa ahlaka man hajahum. Dan disebutkan wa min usulihi muttafaqi 'alaiha bainahumul akhdhu bima dalla 'alaihi al-Qur'an. Wa radda ma zada 'alaihi min al-hadits mutlaqan. Wa li hadha istahamat Aisyah Mu'adha istahama istifhama inkarin. Kadza fathul bari. Di antara pokok-pokok pemikiran yang disepakati di kalangan Khawarij adalah mereka itu berdalil dengan dalil yang umum, baik ayat ataupun hadis, kemudian ditujukan kepada kasus khusus. Kadang-kadang hadis pun ditolak. Oleh karena itu, dalam hadis yang menceritakan tentang seorang wanita namanya Mu'adzah, disebutkan Mu'adzah sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Kata Mu'adzah, kenapa wanita yang haid itu harus mengqadha shaum tapi tidak harus mengqadha shalah? Apa bedanya? Kata Aisyah, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'mar bi qadha'i shaum wala nu'mar bi qadha'i shalah. Dulu kami pun mengalami hal itu di zaman Rasulullah SAW, lalu beliau memerintah kami untuk mengqadha shaum dan dan tidak harus mengqadha salat. Bahkan di dalam salah satu riwayat Aisyah menyatakan, anti haruriyah, apakah engkau ini haruriyah, yaitu Khawarij tadi. Ini menunjukkan bahwa istifham atau apa pertanyaan Aisyah kepada Mu'adzah ini disebut sebagai istifham ingkari. Istifham atau pertanyaan untuk mengingkari apa yang ditanyakan oleh Mu'adzah tersebut. Ini diterangkan di dalam kitab Fathul Bari yang kemudian dinukil oleh Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullahu taala. Lalu kata Syekh Al-Albani, wa inkaru Aisyah 'alaiha imma li'ilmiha annahum kanu yujibuna al-qadha 'ala al-haid. Faqad haqa Ibnu Abdul Bar al-qawla bidzalika an ta'ifat min al-Khawarij. Wa imma li'ilmiha bi anna usulaha taqtadi dzalik. Wa qad yuqalliduhum fi hadhihi ad-dhalalah ba'd al-mu'assirin mimma yad'i al-islah. Faqad sami'tu ahadahum yaqul annahu amara ihdal muallimat bi an tusalli wa hiya haid bi hujjatin annaha dakhilatun fi umumil adillatil amirah bis salati fil qur'an wa laysa hunaka ayyu dalilin bi zami yastasnil haid min dhalik falamma aradathu bi hadzal hadith a'rada wa nawa bi janibihi fa ila allahil mustaka min fasadiz zaman wa tughyanil jahli bi ismil ilm wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kata Syekh Al-Albani, pengingkaran Aisyah terhadap Mu'adzah ini ada dua kemungkinan. Pertama, Aisyah mengetahui bahwa mereka itu orang-orang Haruriyin atau Khawarij mewajibkan qadha salat bagi wanita yang haid. Sehingga ketika Mu'adzah menanyakan kenapa wanita yang haid harus mengqadha shaum tapi salat tidak diqadha, ini menunjukkan bahwa mereka itu harus diqadha dua-duanya, ya salat, ya juga shaum. Ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar tentang pendapat sekelompok khawarij yang memang berpendapat demikian. Jadi sholat pun harus diqadha kata mereka. Wa imma atau kemungkinan kedua li ilmiha bi anna usulaha usulahum taqtadi dzalik. Atau yang kedua bahwa Aisyah mengetahui bahwa di antara usul-usul pokok-pokok kepikiran mereka adalah membolehkan wanita yang sedang haid melakukan saum. Dalilnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adza. Mereka bertanya kepada tentang haid. Katakan haid itu adza. Adza itu penyakit. Kullu kata mereka ini. Kullu man asabahul adza fahuwa marid. Setiap orang yang terkena adza berarti dia sakit. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kuntum wa in faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau di antara kalian ada yang sakit atau safar, maka dia boleh tidak saum tapi harus mengqadha. Jadi ya wanita yang haid dibolehkan tidak saum kemudian mengqadha, tapi boleh juga saum. Orang yang sakit tidak ada halangan untuk melakukan saum kalau sakitnya itu tidak akan memperparah dari saumnya, dan haid tidak akan memperparah saumnya. Dan saum bagi wanita yang haid tidak akan memperparah haidnya, maksudnya begitu. Tidak akan memperparah penyakit. Jadi dari diambil dari Al-Qur'an yang umum maknanya, kemudian ditatbir, diterapkan kepada masalah khusus. Dan telah mengikuti pendapat yang sesat ini sebagian orang-orang pada zaman sekarang, mimma yadda'il islah, yang mengaku-ngaku mereka itu mengadakan islah, perbaikan. Bahkan kata Syekh Albani, aku mendengar salah seorang mereka berkata bahwa salah seorang ustadahnya memerintah wanita-wanita muridnya untuk sholat padahal sedang haid. Hujahnya karena di dalam Al-Qur'an ayatnya umum memerintah sholat, dan tidak ada yang mengecualikan dari perintah umum itu, aqimus sholat. Tidak ada umpamanya illa antakuni haidun umpamanya, kecuali kalau kamu sedang haid. Tidak ada seperti itu. Jadi diambil dari hadis atau ayat yang umum. Maka falamma aradathu hadzal hadis, ketika disodorkan hadis ini bahwa wanita yang haid atau yang sholat tidak boleh wanita yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh saum, a'radawana bijanibih, mereka berpaling, mereka menolak hadis yang menjelaskan itu karena sudah ada umum, walaupun hatinya menerima hadis ini tapi sudah kepalang memfatwakan boleh saum dan boleh haid, boleh sholat ketika haid. Maka kata Syekh Albani, Allah lah maha penarik atau tempat penumpahan segala macam keluhan dari rusaknya zaman dan berlebih-lebihannya kebodohan atas nama ilmu. Lalu Syekh Albani mengutip satu ayat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu inna nahnu muslim innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi, mereka berkata, kami hanya mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah, mereka lah yang mengadakan kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Haruri atau Khawarij berpendapat bolehnya wanita yang haid melakukan sholat, bahkan juga melakukan saum. Bahkan harus diqadha kalau ditinggalkan baik saumnya ataupun sholatnya. Di sini ada beberapa hal, beberapa poin yang diterangkan oleh Syekh Al-Basam, yang ini pernah kita bahas beserta bantahannya, dan memang bantahannya pun harus dikemukakan. Tapi ingin saya kemukakan karena ini pembahasan ilmiah. Kata Syekh Al-Basam, al-haid mamnu'atun min ibadatin ukhar. Wanita yang haid terlarang juga dari ibadah lain. Jadi ya tadi hadis ini menjelaskan wanita yang haid dilarang dua ibadah, yaitu sholat dan saum. Selain sholat tersaum ada ibadah yang dilarang bagi wanita yang haid. Pertama, mana'aha min dukhulil masjid li hadid la uhillul masjid li haidin wala junubin. Bahwa haid itu melarang wanita dari masuk masjid. Berdasarkan hadis, aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid ataupun yang junub. Tapi ini sudah kita bahas hadisnya, dhaif. Takrir tentang dhaifnya hadis ini sudah kita bahas. Dan syarahnya juga sudah kita bahas. Yang kesimpulannya, karena tidak ada hadis yang sahih yang melarang wanita masuk haid ataupun yang junub. Wanita haid masuk masjid atau yang junub masuk masjid, tidak ada hadis yang sahih, maka tidak ada larangan untuk itu, sehingga dibolehkan bagi wanita yang haid ataupun yang junub untuk masuk menetap di dalam masjid. Kedua, wala yasihu an tatuf li hadits at-tawaf bil baiti salatun. Nah, kalau yang dua ini benar. Tidak sah wanita yang haid ini tawaf. Berdasarkan hadis, tawaf itu adalah salat di Baitullah, salat di Ka'bah. Perbedaan antara tawaf dengan salat hanya satu, yaitu boleh bicara. Kalau tawaf boleh bicara, kalau salat tidak boleh bicara. Kalau bicara batal, kalau salat. Tapi kalau tawaf boleh bicara, ngobrol begitu. Tapi tentu saja yang paling utama berdoa. Apa doanya? Tidak tertentu, bebas, kecuali dari Ruknul Yamani sampai ke Hajar Aswad ada doa khusus yang dicontohkan, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Selain itu bebas doanya. Kalau menentukan doa tertentu di selain Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, maka itu masuknya bid'ah. Nah, tetapi syarat lain bahwa harus suci itu sama. Salat harus suci, tawaf pun harus suci. Dan wanita yang haid tentu saja tidak sedang suci, maka tidak boleh tawaf ketika haid. Ketiga, mana'aha min qira'atil Qur'an li hadis Ibnu Umar, wala taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Haid juga melarang wanita dari membaca Al-Qur'an berdasarkan hadis Ibnu Umar. Wanita haid atau yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini pun sudah kita bahas, hadisnya semuanya dhaif, tidak ada yang sahih, sehingga boleh wanita yang haid ataupun yang junub untuk membaca Al-Quranul Karim. Keempat, la yamassul mushaf li hadis Amr. La tamassul mushafa li hadis Amr bin Hazm. Wala tamassul mushaf illa tahir. Wala yamassul mushaf illa tahir. Wanita yang haid pun tidak boleh memegang mushaf. Berdasarkan hadis Amr bin Hazim, yaitu tidaklah menyentuh mushaf kecuali wanita orang yang suci. Ini pun sudah kita bahas, hadisnya pun baik, enggak ada yang sahih, sehingga boleh yang haid ataupun yang junub untuk memegang dan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi di antara empat yang dilarang ini, satu yang disepakati yaitu tidak boleh tawaf, sedangkan yang tiga yang lainnya, karena tidak adanya hadis yang sahih, maka diperbolehkan. Di sini ada faedah lain tentang bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf dalam rangka mengajar atau belajar bagi orang-orang yang mengharamkan menyentuh dan membaca Al-Quran ketika haid. Tapi ketika belajar atau mengajar boleh, kata mereka. Tapi kita sudah bahas, karena tidak ada hadis yang sahih, maka ini tidak perlu dibahas. Jadi boleh, baik yang sedang belajar, yang mengajar, ataupun yang tidak sedang belajar atau mengajar, diperbolehkan untuk memegang mushaf. Selesai sudah pembahasan hadis ke-124. Kita teruskan ke hadis 125. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala lamma ji'na sarif hidd fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tathuri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami tiba di satu tempat yang namanya Sarif. Sarif ini satu lembah yang cukup jauh dari batasan ihram, miqat, dari arah Tan'im, kira-kira 10 kilometer dari sana, dari Masjidil Haram ke arah Tan'im, atau dari Tan'im itu 10 kilometer, atau dari Masjidil Haram ini kira-kira 18 kilometer. Ini satu lembah antara Mekah dan lembah Al-Jamum. Ini namanya Sharif. Kata Aisyah, ketika kami tiba di Sharif, aku haid, mau haji nih. Sebelum tiba di Miqat, aku sudah haid. Kata Nabi SAW, lakukan olehmu semua yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, kecuali kamu tidak tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Hadis ini muttafaqun alai, Bukhari dan Muslim, dari hadis yang panjang. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, kanat Aisyah muhrimatan bil umrah mutamatti'ah biha ilal hajj wa dhalika fi hajjatil wada fa asabahal haid bisarif wadun yab'unu anil masjidil haram bi 18 kilometer tariqul madinah Makkah. Aisyah dulu ketika ihram dengan melakukan umrah atau haji tamattu, mendahulukan umrah daripada haji dan pada umrahnya dilakukan pada bulan haji, dan ini terjadi pada waktu haji wada. Haji wada itu haji terakhir, haji perpisahan. Maka ketika itu dia mengalami haid di Sharif, sebuah lembah yang jauh dari Masjidil Haram, kira-kira 18 kilometer dari Madinah ke Mekah. Kedua, fa'adkhalat hajjaha ala umratiha wa sarat qarinatan li'annaha la tatamakkan min tawafil umrah wa tahalul minha min ajli haidatiha. Lalu karena kasus itu Aisyah memasukkan haji ke umrahnya, maka jadilah haji yang dilakukannya haji qiran. Tadinya haji tamattu, nah karena haid jadi haji qiran. Jadi umrah dan hajinya itu bersamaan. Karena dia tidak mungkin melakukan tawaf umrah dan tahalul karena haid. Karena haid dia enggak mungkin umrah, enggak mungkin tawaf gitu. Sehingga umrahnya nanti bersamaan dengan haji. Maka ini yang disebut dengan haji qiran. Ada tiga macam pelaksana haji, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Tiga, jawazu ityanil haid bi jami'i sya'iril hajj min al-wuquf bi Arafah wal mabit bi Muzdalifah wa ramil Jumar wal mabit bi Mina wa sa'i baina Safa wal Marwa law sabaqa an tafat qabla al-haid wa sihhatu dhalika minha hadith haitsu la yustaratu laha taharah wa huwa ijma'. Orang yang haid, wanita yang haid, boleh melakukan semua pekerjaan-pekerjaan haji berupa wukuf di Arafah. Itu tidak disyaratkan harus suci. Boleh yang haid pun ikut wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah pada tanggal 9-nya. Dari zuhur sampai maghrib. Kemudian mabit di Muzdalifah pada malam 9 tanggal 10. Mabit. Mabit itu artinya bermalam atau meninggal di Muzdalifah. Bermalam, bukan meninggal dalam arti mati. Meninggal, tinggal di Muzdalifah pada malam 10. Kemudian melempar jumrah pada tanggal 10-nya. Kemudian mabit di Mina. Tinggal di Mina mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 kalau mau ngambil nafar tsani. Atau tanggal 12 kalau mau ngambil nafar awal. Tinggal di Mina. Itu tidak perlu suci. Kemudian juga sa'i antara Safa dan Marwah. Boleh. Walaupun sekarang Safa Marwah ini satu bangunan, satu atap dengan Masjidil Haram, tapi itu di luar Masjidil Haram. Dan ada pintu masuk khusus dari luar tanpa harus masuk ke Masjidil Haram dulu. Tapi langsung ada pintu masuk ke Safa dari luar. Sehingga itu dianggap di luar masjid. Jadi semua ibadah-ibadah haji itu boleh dilakukan oleh wanita yang haid, karena semua itu tidak disyaratkan harus suci. Boleh berhadas pun melakukan semuanya itu, kecuali satu saja, yaitu tawaf. Kalau tawaf memang harus harus suci dari hadas kecil apalagi besar. Dan tawaf ini paling-paling hanya dilakukan 3 kali selama haji ini. Pertama tawaf kudum, tawaf yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Kedua nanti tawaf ifadah, yaitu setelah melakukan jumrah atau tahalul di Mina tanggal 10, langsung ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Dan yang ketiga nanti tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika kita tinggal di Mekah. Terus pas mau pulang dari Mekah atau pergi dari Mekah kemana, baik ke Madinah atau langsung pulang ke negeri masing-masing, harus melakukan dulu tawaf wada, yang disebut dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan, tawaf akhir. Itu semuanya boleh. Keempat, tahrimut tawaf alal haid wa adamu sihhatihi minha. Hadis ini pun menunjukkan haramnya tawaf bagi wanita yang haid dan tidak sah tawaf baginya. Kelima, ihtiramul bait wa ta'zimuhu wa alla ya'tiyahu al-muslimu illa ala ahsani hayatin wa atammi taharatin. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kelima, hadis ini pun memberi faedah tentang terhormatnya dan agungnya Baitullah atau Ka'bah ini, sehingga tidaklah seorang muslim mendatangi Ka'bah ini kecuali dalam bentuk sebaik-baiknya dan dalam kesucian yang sesempurna-sempurnanya. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, "Hei bani Adam, ambil perhiasan-perhiasan kamu setiap kali kamu masuk masjid." Lalu kata Syekh Al-Basam, "Wa kanatil Arab hatta fi jahiliyatiha tu'allimuhu wa la tatufu bihi fi thiyabiha allati asatillaha fiha wa inna ma yasta'iruna thiyaba quraish yatufuna biha." Mereka kalau datang ke Ka'bah dari tempat jauh mau tawaf, lalu sudah apa dipakai masjid, mereka pinjam ke orang-orang Quraisy di sana lalu tawaf dengan pakaian pinjaman itu. Kalau enggak ada, mereka lebih baik telanjang sambil tawaf. Jadi mereka melakukan tawaf sambil telanjang itu karena terlalu mensucikan, mengap suci Ka'bah, sehingga baju yang pernah dipakai masjid tidak boleh dipakai tawaf, lebih baik telanjang, katanya begitu. Inilah penjelasan hadis ke-125 dan masih ada dua hadis lagi yang berkaitan dengan masalah haid dan sekaligus nifas, yang penjelasannya sangat panjang, tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu semenit yang tersisa. Insya Allah dua hadis terakhir ini kita akan selesaikan hari Jumat yang akan datang biidznillah. Sekarang kita buka atau manfaatkan forum waktu yang tersisa ini untuk tanya jawab. Apakah boleh kita berdoa dari berkahnya surat Al-Fatihah? Seperti begini, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang sedang terkena musibah dengan membaca berkahnya surat Al-Fatihah. Tolong dijelaskan dalilnya. Jadi membaca Al-Fatihah dan berkahnya untuk yang sakit. Yang ada pembicaraan di kalangan para ulama adalah menghadiahkan pahala. Pahala bacaan kita kepada orang lain yang sudah meninggal. Kedua, yang ada pun adalah meruqyah atau menjampe orang yang sakit dengan bacaan-bacaan Al-Quran, termasuk diantaranya adalah Al-Fatihah. Itu ada pembicaraan para ulama dan ini sudah pernah dan sering kita jelaskan. Meruqyah orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran adalah boleh berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang apa namanya, salah satu fadilah Al-Fatihah. Ketika ada sahabat yang bepergian lalu lapar, minta makanan ke penduduk setempat gak dikasih, lalu anak kepala dusun itu sakit, lalu minta tolong kepada sahabat itu, kata sahabat, "Boleh asal saya minta amin." Lalu dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Tidak Gimana? Tidak mensyaratkan harus dikasih kambing. Tapi cuma harus kujakan kamu sembuh harus dikasih kambing. Tidak disyaratkan karena itu. Enggak, dia meminta imbalan dari itunya. Mensyaratkan ya? Beda riwayat mungkin ada beda riwayat. Tapi ada riwayat yang mensyaratkan meminta imbalan itu. Lalu sembuh, kemudian diberi, lalu dibawa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, awama adraka ma annaha ruqyah. Dari mana tahu kamu tahu bahwa ini adalah ruqyah? Ruqyah itu adalah jampe. Adapun kalau dengan marilah kita doakan saudara kita yang sedang sakit atau yang sedang terkena musibah dengan berkah surah Al-Fatihah, ini bukan dengan berkah. Tapi dengan bacaannya, dan orang yang sakitnya ada, tidak dari jauh sana. Tidak orang yang sakitnya di Jakarta, kita doakannya dari sini, kemudian sifatnya masal, mau sholat Jumat, lagi ya sudah bid'ah dua kali kalau begitu. Ya mau khutbahnya, ada pengumuman, ada doa segala macam, itu bid'ah, nggak boleh. Nah kemudian perbuatan itunya sendiri merupakan suatu kebid'ahan. Bagaimana hukumnya menggunakan tasbih sebagai alat hitung dalam berzikir? Ini pun dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Asad dalam ilmu usul bid'ah, ini termasuk juga bid'ah. Pernah ini terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud, tetapi dengan menghitung batu bukan tasbih. Umpamanya, ayo baca sekian kali takbir, istighfar, lalu diingkari oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, ma'aradna illal khair. Kita tidak bermaksud apa-apa kecuali ingin kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibah. Sangat banyak orang inginkan kebaikan tetapi tidak memperolehnya. Karena apa? Cara memperolehnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk tasbih. Kemudian disunnahkan berzikir itu dengan jari-jari tangan dan tangan kanan saja, tidak tangan kiri. Dan itu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Bolehkah bekerja di bank Islam yang membolehkan asuransi Islam? Tidak ada asuransi Islam. Yang ada adalah asuransi yang diaku-aku sebagai Islami, padahal tidak. Dan itu tidak boleh hukumnya. Pada faedah hadis yang ke-124 ini, salah satunya haramnya bagi wanita haid untuk sholat dan tidak mengqadha sholat. Bagaimana dengan keterangan yang dulu, yang pernah Ana dengar, kalau Ana tidak salah, kalau kita bersuci dari haid setelah asar, maka kita juga melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar. Bukankah itu mengqadha sholat zuhur dengan asar itu bagaimana? Iya, itu bukan mengqadha. Tetapi disebutkan bahwa zuhur dan asar adalah dua sholat yang karena ada uzur syar'i boleh dijamak. Takdim atau takhir. Dan haid termasuk uzur syar'i yang masih mungkin untuk dilakukan. Itu penjelasan dikemukakan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam kebiasaan darah wanita. Allah. Haid juga. Coba aja baca. Haid. Haid kalau istihadah mah bukan dijama. Boleh dilakukan pada waktunya. Jika seorang sakit dan tanpa disadari dia meninggalkan sholat sehari semalam 5 waktu, apakah sholatnya harus diqadha? Selama sakit, dia tanpa disadari, dia meninggalkan sholat, pingsan mungkin ya, koma sampai 4 tahun gitu ada. Kalau komanya segitu enggak. Tapi kalau pingsan sehari semalam, dia mengqadha sebatas yang mampu dia lakukan pada hari-hari yang lainnya. Bagaimana kebenaran atau keabsahan dari selebaran tentang Ja'far Umar Thalib di mana isinya mengenai aib masalah-masalah beliau? Iya, semua selebaran apa ya, mana ya? Yang kemarin dari datang itu betul, semuanya betul. Dan itu hanya sebagian kecil saja dari muskilah atau syubhat-syubhat mereka. Sebagian kecil, tidak ada 10% itu. Dan yang lainnya yang lebih dahsyat dari itu banyak. Dan saksi-saksi tentang benarnya itu puluhan orang, mungkin saja ratusan. Apa benar ucapan Ja'far tentang ancaman akan keluar dari ketaatan kepada Gus Dur bila keinginan untuk dia diamun dihalang-halangi? Tanya ke mereka harusnya. Mereka ini nampaknya sudah menghalalkan darah yang lainnya. Di Cirebon ada seorang ustaz yang menentang bukan menentang, mempertanyakan pengambilan sumbangan dari mobil-mobil. Dan diserang, mau dibunuh. Sampai tapi alhamdulillah tidak terbunuh. Kemudian 3 kali sehari itu, kemudian setelah itu datang Ja'farnya yang disebut sebagai panglima tertinggi laskar jihad Ahlussunnah wal Jamaah, lalu akhirnya damai. Kalau memang itu ahlul bid'ah, si da'i tadi, Salim Bajri namanya, gak boleh damai begitu. Kalau masalah manhaj, oh ini menunjukkan bukan menyangkut manhaj, pribadi saja. Sampai menghalalkan darah. Sampai dimuat dalam koran 2 kali, yaitu PR edisi kapan. Dan ini ada yang rajin memfotokopi dan menempelnya gitu ya. Dan itu benar. Saya juga telah tabayun langsung ke orang Cirebon yang menghadiri atau menyaksikan peristiwa itu langsung. Mereka telepon, kemudian saya tanya, ini betul begitu. Apakah mempublikasikan aib-aib seorang itu cara-cara salaf dalam nasihati umat? Ada Imam An-Nawawi dalam bab ghibah, dalam Riyadhus Shalihin, bab ghibah, kitabul ghibah, ada satu bab ma yubahu minal ghibah, ghibah-ghibah yang dibolehkan. Di antaranya kalau seseorang sudah terang-terangan, sudah nyata-nyata sesatnya, tapi hanya orang-orang alim saja yang tahu, yang awam tidak tahu bahwa dia itu sesat, dan kesesatan sudah menyebar, maka bukan boleh kita menyebarkan kesesatannya, tapi harus, karena ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita diam, orang awam bisa terpedaya, tertipu dengan kesesatannya. Harus kita bongkar kesesatannya agar orang-orang pun tahu, oh ini tuh sesat, yang haknya begini. Jangan diikuti, yang harus diikuti adalah yang benarnya. Dan itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang kemudian disusun oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Kitabul Ghibah, Bab Ma Yubahu Minal Ghibah. Bagaimana kita bersikap terhadap Ja'far dan pengikutnya, dan bagaimana manhajnya? Manhaj Ja'far, salafiyatul aqidah, hadadiyatul manhaj. Akidahnya salaf, tetapi manhajnya itu haddadi, yaitu dinisbatkan kepada Mahmud bin Haddad. Di dalamnya ada karakter khawaris, tapi kita tidak menuduh, pribadi saya minimal, tidak menuduh dia khawaris, tapi di dalam diri ada nau'min anwa'i bid'iyatil khawarij. Ada salah satu jenis kebidaan khawarij berupa sekarang keluar dari ketaatan ke hukum, dengan kehukumah ya, dengan jihad keambon tanpa izin hukumah. Kemudian yang kedua menghalalkan darah orang lain. Kemudian yang ketiga mengambil dalil-dalil umum untuk ditujukan dalam masalah-masalah yang khusus. Dan yang lebih dahsyat dari itu, dia selalu mengatasnamakan masyayikh, kata ulama anu, tanpa ada bukti kaset atau tulisan dan yang sejenisnya. Itu. Bagaimana sikap kita? Sikap kita harus menyebarkan bahwa mereka itu hizb. Hizb itu hizbi, golongan semacam harokah seperti itu. Dulu Ja'far ini dalam majalah salafinya dikatakan ciri khas sururi meninggalkan kajian tauhid dan terlalu aktif di bidang politik. Sekarang mereka begitu, persis sekali kena dengan tuduhannya sendiri. Yaitu sururi itu ta'awun dengan hizbiyin dalam segala. Sekarang mereka ta'awun juga dalam hal penggalangan dana, dalam hal pergi ke Ambon. Malah saya dengar kemarin-kemarin ini katanya dia sudah meminta kerjasama dengan Darut Tauhid untuk menggabungkan sumbangan. Sahih, ya, betul sahih. Memang saya dengar, bukan hanya saya, tapi yang lain-lainnya. Dan ini dari orang mereka ini sendiri. Tapi Darut Tauhidnya tidak mau. Kalau kita menuduh sururi hizbi karena berteman dengan Muhammad Khalaf, mereka ta'awunnya sudah tatbiqi, sudah realisir, sudah nyata-nyata. Allah. Manhajnya bukan manhaj salaf. Tidak kira salaf. Dari mana ukuran budaya kira salaf? Sedangkan kita lihat dia sendiri sudah jauh dari apa yang dilakukan salaf. Kita dari segi akidah tidak melihat penyimpangan yang mereka lakukan di bidang akidah. Akidahnya dan masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat benar. Tapi manhaj dakwahnya ini yang menyimpang. Manhaj dakwahnya. Manhajnya haddadi tadi yang mutasyaddid di dalam hal-hal seperti itu. Ada juga sifat-sifat khawarijnya, tetapi dengan seperti ini tidak berarti mereka otomatis khawarij, ya tidak. Gimana? Ada yang menyimpang akhirnya gimana? Gimana? Dari segi rubiah tadi itu dengan adanya politik-politik yang adanya siaga-siaga itu, apakah itu sudah? Enggak, tidak berkaitan dengan masalah tauhid itu. Dengan berpolitik-politik tidak berkaitan dengan masalah tauhid. Hanya berkaitan dengan masalah manhaj. Apa tadi? Akidah yang menyimpang dari segi apa? Nah, yang mana? Boleh. Jika dia mengomentari tentang kesulitan Imam Hanafi, dia mengatakan bahwasanya di antara kesulitan Hanafi adalah dia terpengaruh oleh Murji'ah, yaitu tidak mengkafirkan seseorang kecuali setelah jauh dalam syar'i. Padahal ketika Syekh Ali ditanya begitu, jadi kita kasihnya Syekh Sunnah, ini adalah akidah Sunnah, bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan kecuali setelah jauh. Ada juga katanya, wallahualam. Ada juga ke penyimpangan di bidang akidahnya. Bas intinya hizbi aja, mereka hizbi. Jadi tahzir Ja'far kepada duat salafin adalah tahzir seorang hizbi terhadap duat salafin. Gitu. Wallahualam. Tadi di bab faedah tadi ya, hadis 124. Saya tadi mengatakan bahwasanya hadis tentang tidak boleh menjadi musab atau doaib semuanya. Tapi di halaman ini hadis 121 diterangkan bahwasanya hadis tentang ini sahih. Ada lebar bahasanya. Gimana ya? Yang kedua, ya, pertama hadis tentang menyentuh Al-Quran itu semuanya dhaif. Tapi di Bulughul Maram ini hadis nomor 71 disebut hadis ini sahih dengan panjang lebar penjelasannya. Ini hadis yang disahihkan ini maksudnya sahih menurut Syekh Al-Albani. Tetapi Syekh Al-Albani membantah ini dengan penjelasan yang jauh lebih rinci dari ini dalam kitab Irwaul Ghalil. Juz yang pertama, hadisnya halamannya, halaman berapa sih? Yang pernah saya ungkapkan lah, pokoknya gak ada hadis yang sahih. Ya, itu semua bang. Gak datang, udah. Nah, denger aja kasetnya lah. Kedua? Yang kedua, saya temen di Masail Haid dan Nifas Haji Umrah Nusrat. Dia ditanya tentang seorang wanita yang haid ketika duhur. Tapi duhurnya bukan di awal waktu. Di pertengahan waktu sebelum dia belum duhur. Apakah setelah masa haidnya habis dia mengkodok sholatnya atau tidak? Kata saya jamin ada dua jawaban di situ. Terus? Artinya dibolehkan boleh mengkodok sholat duhur yang belum dilaksanakan. Itu pendapat pertama, dan yang kedua mengatakan tidak boleh mengkodok. Itu okay. Ya begitu. Kemudian saya memakai yang pertama. Iya, lebih ikhtiat, kata beliau ikhtiat qada gitu kan. Iya itu. Apa itu bukan no min alwan alamati khuluri aluriya? Enggak, sebab dilakukannya bukan pada masa haid. Pada masa suci kan. Kalau haruriyah ini dilakukan pada masa haid. Ketika sedang haid, sedang ngocor salat atau saum. Ini enggak, sudah suci. Gitu. Ya. Ada beberapa pertemuan yang kemarin tentang katanya kadroh dan sof. Itu tentang sof. Sof itu kan ya kalau yang kadroh itu kan darah yang keluar setelah masa haid itu kan. Iya. Kan itu apakah perlakuan setidak istihadah, artinya mandi kan lebih kan zuhur dan asar sekali, waktu dekat sekali, dan sebelum subuh sekali. Apakah begitu perlakuan? Enggak, bukan istihadah. Sufrah itu warna hitam, apa namanya, merah ke putih-putihan gitu ya, ke kuning-kuningan seperti kuning emas, itu tidak dianggap istihadah, tidak sama sekali. Karena apa? Karena bukan darah. Makanya dikatakan kami nukunan la na'uddu as-sufrah wal qudrah syai'an ba'da tuhri. Jadi dianggap apa-apa sama sekali. Tidak dianggap istihadah, tidak dianggap haid. Nah, itu suci, harus sholat saja. Gitu. Baik, sudah sampai sini saja dulu. Insyaallah besok kita akan membahas kitab Fathul Majid seperti biasa, dan ahadnya juga Riyadhus Shalihin.